وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه. قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن أبي ذئب عن القاسم ابن عباس عن عبد الله بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. مؤلف dia mengatakan bab hari apakah dilakukan puasa Asyura. Hari apakah dilakukan puasa Asyura. Hadis yang pertama dari Hakam bin A'raj, dia mengatakan, aku mendatangi Ibnu Abbas di mana dia sedang kainnya bersandar ke termus zam-zam. Lalu aku mengatakan kepadanya, beritahukan kepadaku tentang puasa Asyura. Faqal, lalu Ibnu Abbas mengatakan, apabila kalian melihat hilal Muharram, maka hitunglah dan di pagi yaum, pagi hari yang ke-9 berpuasalah. Lalu aku mengatakan, kata Hakam bin Araj, apakah seperti ini Rasulullah SAW mengerjakan puasanya? Ibnu Abbas mengatakan iya. Hadis yang kedua dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas, di mana dia mengatakan, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan beliau memerintahkan untuk mengerjakan puasanya. Qalu, para sahabat bertanya atau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimul yahudu wa nasara. Dia adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, fa idza kana al-'amul muqbil, apabila tahun depan, insyaallah jika Allah menginginkan, sumna yaumat tasi', maka niscaya kita akan puasa hari yang ke-9-nya. Ibn Abbas mengatakan, lam ya'til amul muqbil, tahun depannya belum datang, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Yani Nabi pengen untuk puasa hari ke-9-nya pada tahun depan, tapi beliau meninggal duluan. Hadis yang berikutnya di situ dikatakan, la in baqitu ila qabilin, jika aku masih hidup, masih ada ke tahun depan, la sumannat tasya, pastilah atau sungguh aku mengerjakan puasa pada hari yang ke-9-nya. Baik. Imam Nawawi mengatakan hadza sharihun min Ibn Abbas, ini nyata dari Ibn Abbas, bi anna madhhabahu anna Ashura wal yawm at-tasi' min al-Muharram. Bahwa puasa Ashura itu adalah hari yang ke-9 dari Muharram. Wa dhaba jamahir ulama min as-salaf wal khalaf. Mayoritas ulama dari yang telah berdahulu dan yang belakangan, ila anna Ashura wal yawm al-ashir min al-Muharram. Puasanya hari Ashura itu adalah hari yang ke-10 dari Muharram. Wa mimman qala dhalika Sa'id ibn Musayyib wal Hasan al-Basri ومالك وأحمد وإسحاق وخلائق. Di antara mengatakan bahwa Ashura itu adalah hari ke-10 dari Muharram, yang pertama adalah Sa'id bin Musayyib, yang kedua Hasan al-Basri, yang ketiga Imam Malik, yang keempat Imam Ahmad, yang kelima Ishaq bin Rahawaih, dan masih banyak lagi ulama-ulama lain. Jadi Yaum Ashura itu adalah hari yang ke-10. Wa hadha dhahirul ahadits wa muqtada lafz. Ini adalah zahirnya hadis dan konsekuensi dari lafaznya Ashura. Lafaz Ashura itu menunjukkan dia 10. وأما تقدير أخذه من الإذماء فبعيد. Adapun mentakdirkannya bahwasanya asal kata Ashura itu maknanya adalah hari ke-9 diambil dari izma, itu adalah jauh katanya. ثم إن حديث ابن عباس الثاني, kemudian hadis Ibn Abbas yang kedua. Kalau yang pertama ketika ditanya, Ibn Abbas menjawab, ya, asbih wa asbih yawm at-tasi' sha'ima. Maka pagi hari 9 itu adalah berpuasa, kata Ibn Abbas. Ini hadis yang pertama. Hadis yang keduanya membantah hadis yang pertama. Hadis keduanya bagaimana? Hadis keduanya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qal inna nabiy kana yasumu Ashura. Nabi puasa Ashura. Fa dzakara, mereka menyebutkan bahaya-bahayanya anna yahuda wa nasara tasumuhu. Yahudi dan Nasrani melaksanakan puasa. Faqala innahu fil 'am al-muqbil yasumu at-tasi'. Usai Nabi nanti pada hari yang tahun yang akan datang dia puasa hari yang ke-9. Wa hadha tasrihun bi anna alladhi kana yasumuhu laysa huwa at-tasi'. Ini adalah nyata bahwa hari yang biasa yang dilakukan oleh Nabi puasa itu bukanlah hari yang ke-9. Ya. fata'ayyana kaunhul ashir, maka pastilah yang dimaksud dengan Asyura itu adalah hari yang ke-10. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau seandainya tahun depan kita puasa hari 9, berarti yang biasa dilakukan oleh Nabi adalah hari yang ke-10. Qala Syafi'i wa ashabuhu wa Ahmad Ishaq wa akharun. Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, Imam Ahmad dan Ishaq, mereka mengatakan yustahabbu shaumut tas'i wal 'ashir jami'an, dianjurkan untuk puasa hari yang ke-9 dan hari yang ke-10 sama bareng, berarti puasanya 2 hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam shoma al-'ashir wa nama wa nawa siyam at-tasi'. Karena Nabi mengerjakan puasa hari yang ke-10 dan berniat untuk mengerjakan puasa hari yang ke-9. Waqad sabaqa fi hadisi fi sahih Muslim fi kitab as-salah min riwayat Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalus siyam ba'da ramadan syahrullah muharram. Dan telah berlalu di dalam sahih Muslim dalam kitab salat hadis riwayat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda puasa yang sebaik-baiknya setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah yang Muharram, yakni puasa pada bulan Ramadan, bulan Muharram. Qala ba'du ulama, sebagian ulama mengatakan wa la'alla sabab fi wa la'alla sababa fi shaumi at-tasi' ma'a al-'ashir alla yashtabiha bil yahud fi ifrad al-'ashir. Boleh jadi sebab untuk puasa tanggal 9, hari yang ke-9 plus ditambah dengan hari yang ke-10. Jadi puasa Asyura itu adalah hari yang ke-10. Lalu kenapa puasa hari tanggal 9 ya? Boleh jadi sebab puasa hari 9 dan 10 agar tidak menyerupai orang Yahudi di dalam melakukan puasa hanya pada, atau yang mereka hanya mengagungkan pada hari yang ke-10, ifradil ashir, menunggalkan ashir, ya, yang ke-10, yaitu kalau kita mengerjakan puasa 10 sendirian saja, ini berarti kita sama dengan orang Yahudi dan Nasrani yang mengagungkan hari yang ke-10. Ya, maka kita kerjakanlah hari yang ke-9 supaya tidak mirip atau menyerupai ya apa yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk tanggal 9, untuk tanggal 10 saja. Wa fil hadis, di dalam hadis isyaratun ila hadha, di dalam hadis terdapat isyarat untuk itu. Wa qil, ada mengatakan lihtiyati fi tahsil Ashura, ada mengatakan kita puasa tanggal 9 nya supaya kehati-hatian kita untuk mendapatkan hari yang ke-10. Jadi maksudnya boleh jadi jangan-jangan ya terlambat melihat hilal sementara dia sudah tabit. Jadi sudah kita puasanya tanggal 9, mudah-mudahan tanggal 9 ini ada tanggal 10 atau tanggal 10-nya. Wal awwalu aula wallahu a'lam. Pernyataan yang pertama itu lebih utama, yaitu Nabi mengerjakan puasa hari yang kesembilannya untuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi yang hanya mengerjakan hari yang ke-10 saja. Baik. Bab yang kedua, babun man akala fi Asyura falyakuffa baqiyata yaumihi. Siapa yang puasa pada siapa yang makan pada hari Asyura, pada hari yang ke-10, yakni tidak berpuasa, hendaklah dia menahan dirinya sampai sore, sampai selesai hari itu, sampai malam. Ya. Kita lihat hadis 2663. Wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Hatim yani ibn Isma'il an Yazid ibn Ubayd Abi Ubayd an Yazid ibn Abi Ubayd an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu annahu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min Aslam يوم عشرة فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. Siapa yang belum berpuasa adalah dia berpuasa, dan siapa yang makan adalah dia sempurnakan puasanya sampai malam. Hadis pertama. Wa haddatsani Abu Bakr ibn Nafi' al-Abdi qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal ibn al-Lahiq qala haddatsana Khalid ibn Dhakwan an al-Rubay' binti Mu'awwidh bin Afra qalat أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. ربيع بن بنت معوذ بن أفراء dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang pada pagi hari Asyura ke kampung-kampung Ansar yang ada di sekitar Madinah. Apa seruannya? Siapa yang bangun pagi dalam keadaan berpuasa, hendaklah dia sempurnakan puasanya. Dan siapa yang bangun pagi, masuk pada pagi hari dalam keadaan berbuka, maka hendaklah dia sempurnakan harinya itu. Ya, sisa harinya disempurnakan, yakni dia tahan tidak makan. فكنا بعد ذلك نصومه ونسوم صبياننا الصغار منهم. Maka kami setelah itu mengerjakan puasanya dan kami puasakan juga anak-anak kami yang kecil, yang dilatih juga berpuasa. ونسوم صيامنا صبياننا الصغار منهم إن شاء الله فنذهب إلى المسجد. Maka kita pergi ke masjid. فنجعل لهم اللعبة من العهن. Kami buatkan mainan bagi anak-anak dari عهن Ihin itu adalah wall atau dari beludu. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am, apabila salah seorang di antara mereka menangis karena lapar, pengen makan, a'tainaha iyyahu 'inda al-iftar, maka kami berikan kepadanya main-main tadi, ketika berbuka. Taib. Hadis yang ketiga, wa hadatsanahu Yahya bin Yahya qala hadatsana Abu Ma'shar al-Attar an Khalid bin Dzakwan qala sa'altu Rubai' binti Mu'awwid yani ibna Afra an sami'a Ashura qalat ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rusulahu fi qura al-Ansar fa dzakara bi mithli hadits Bishr غير أنه قال ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. Ini lebih sempurna lagi. Dalam hadis itu disebutkan kami buatkan bagi mereka mainan dari kain. Ihin itu wall atau kain. فنذهب به معنا, maka kami bawa dia bersama kami. Berarti hadis sebelum mengatakan kami pergi ke masjid, maka hadis kedua menunjukkan bahwa kami bawa mereka, berarti para sahabat membawa anak-anak yang puasa tadi kemana? Ke masjid juga, pergi sholat dibawa juga. Faidha sa'aluna ta'am, apabila mereka meminta makan, ini apabila dia nangis lapar, a'tainahum al-lu'bata tulhihim, kami berikan kepadanya mainan agar melengahkan mereka dari apa? Dari laparnya. Enggak jadi lagi minta-minta nasi gitu kalau bagi kita. Hatta yutimma shaumahum, sampai mereka menyempurnakan puasanya. Baik, kita lihat komentar ulama di sini. Ya. Yang pertama dikatakan bahwasanya siapa yang tidak berpuasa maka hendaklah dia berpuasa. Siapa yang makan hendaklah dia sempurnakan harinya, kan gitu ya? Waman kana asbah sha'iman falyutim shaumah, siapa yang bangun pagi hari dia berpuasa maka sempurnakan puasanya. Dan siapa waman kana asbaha muftira, siapa yang masuk pagi hari dia berbuka yakni tidak berpuasa, falyutimma baqiyata yaumihi, hendaklah dia sempurnakan sisa dari harinya. Makna dari kedua riwayat anna man kana nawasaum falyutimma saumah, siapa yang punya niat untuk berpuasa pada hari Asyura dia sempurnakan puasanya. Siapa yang belum berniat untuk berpuasa, walam yakul, dia belum makan, au akal, atau dia makan, falyumsik baqiyata yaumihi hurmatan lil yaum. فَلْيُمْسِكْ بَقِيَةَ يَوْمِهِ حُرْمَةً لِلْيَوْمِ, maka hendaklah dia tahan dirinya tidak makan dari sisa hari itu sampai sore, sampai malam. Berarti kalau dia berpuasa lanjutkan puasanya. Kalau dia belum punya niat tadi tapi dia tidak atau belum makan, berarti dia bisa niatkan untuk berpuasa. Tapi yang tadi dia sudah makan, ya. Kalau tadi sudah makan, tetap juga dia tahan dirinya setelah itu tidak boleh makan sampai malam, sampai maghrib. Kenapa? Untuk menghormati hari tersebut. Kita menghargai harinya, ya. Kama law asbaha yawma syak muftira, sebagaimana orang yang ya pada hari, pada siang hari yang ragu berbuka. Summa thabata annahu ramadhan. Yani hari yang tanggal 29 ini. Ya, tanggal 30. Dia tidak berpuasa. Karena semalam, yakni tanggal 29 Syaban, belum ada informasi dilihat hilal atau tidak. Berarti disempurnakan hari yang ke-30. Pagi harinya dia tidak berpuasa. Taunya datang informasi setelah itu. Malam tadi kelihatan hilal. Lalu bagaimana caranya? Yajibu imsaku baqiyata yaumi hurmatan lil yaum. Walaupun dia sudah makan tadi, wajib dia menahan dirinya tidak boleh makan untuk menghormati hari itu, karena dia sudah masuk kepada hari tanggal 1 Ramadan. Taib. Wahtajja Abu Hanifah bihadzal hadits li madzhabihi. Anna shaum Ramadan wa ghairu min al-fard yajuzu niyyatuhu fi an-nahari wa yushtaratu tabyiduha. Abu Hanifah berdasarkan hadis ini dia mengatakan puasa Ramadan dan puasa yang lain yang wajib boleh niatnya pada siang hari dan tidak mesti dari malam. Li'annahum nau fin-nahari wa ajza'ahum. Karena mereka niatkan pada siang hari dan itu sah. Qala jumhur, jumhur mengatakan, mayoritas ulama mengatakan la yajuzu Ramadan wa la ghairu min as-shaumil wajib illa bi niyyati min al-lail. Tidak boleh niat itu, yaitu pada puasa Ramadan, tidak juga puasa yang lain yang nilainya wajib, kecuali harus dengan niat dari malam, termasuk mengqadha puasa. Maka mengqadha puasa harus ada niatnya dari malam. Ya. Wajabu an hadzal hadis, mereka menyikapi atau menjawab hadis ini bahwa al-murad bil imsak baqiyat an-nahar la haqiqat as-shaum, yakni maksud dari menahan sisa dari harinya bukan hakikat betul-betul puasa betul-betulan, ya, yes, bukan sebenarnya puasa. Wa dalilu ala anna ala hadha annahum akalu thumma umiru bi itmam. وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط إجزاء النية في النهار في الفرض والنفل ألا يتقدمها مفسد للصوم من أكل أو غيره. دليل bahwasanya tidaklah puasa yang sebenarnya yang dituntut, karena mereka itu makan kemudian mereka diperintahkan untuk menyempurnakannya. Dan Abu Hanifah sama-sama sepakat dengan yang lain bahwa syarat sahnya puasa niat siang, sahnya puasa wajib yang niatnya dari siang, tidak boleh diawali oleh yang merusak puasa, yaitu makan dan yang lain. Jadi kalau seandainya yang maksud dengan puasa tadi sah puasanya apabila niatnya baru muncul di siang hari, namun dia belum diawali oleh hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, bagi orang yang sudah berbuka, sudah makan tadi, bahwa orang yang sudah makan tidak ada puasa baginya pada hari itu. Ya, dia tidak puasa hari itu. Namun dia harus menjaga dirinya tidak boleh makan untuk memuliakan hari tersebut. Sama dengan apa yang terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah apabila kita bersafar. Ketika kita bersafar ini, kita tidak berpuasa. Lalu kita sampai di rumah siang hari. Ya, dari Jakarta kita tidak berpuasa. Sampai di rumah jam 1 siang. Maka di antara pendapat ulama, sampai dia di rumah tidak boleh nyumakan rumah. Dia tahan dirinya sampai tenggelam matahari. Ya, apakah terhitung puasa pada hari itu? Tidak. Loh, kenapa dia untuk menahan dirinya? Karena untuk menghormati hari tersebut. Karena dia tidak dalam keadaan adanya faktor yang membolehkan dia berbuka. Kenapa? Karena dia sudah sampai di rumahnya. Ya. Ini berbeda dengan apa yang biasa kita pahami. Yalah, sampai di rumah amalan, sampai di rumah yang tanya nasi. Ya. Nah, jadi hampir seperti itu. Baik. وجواب آخر أن الصوم عشوراء لم يكن واجبا عند الجمهور كما سبق في أول الحديث. Kemudian bolehnya berniat pada hari Ashura, pada siang, karena puasa Ashura bukanlah wajib, dia adalah puasa sunat. Jadi kalau seandainya di antara kita ada yang sudah pagi hari, lalu dia baru ingat, kawan-kawan puasa, saya tidak ada niat semalam katanya, lupa bahwasanya hari ini adalah hari Ashura, bolehkah dia mulai puasanya siang pagi? Boleh, dengan catatan dia belum makan apa-apa. Baik. Jawaban yang ketiga, annahu laysa fi annahu yujzihim wala yaqdu wala yaqdunahu bal la'allahum qadawuh wa qad jaa fi sunan abi daud bi hadzal hadits fa atimmu baqiyata yawm waqdu. Jawaban yang ketiga, bahwasanya tidak ada di dalam hadis itu yang menunjukkan bahwa keabsahan dari puasanya, puasanya sah. Dan tidak juga bahwasanya mereka mengqadanya. Malahan boleh jadi mereka mengqadanya. Ya. Terdapat hadis Abu Daud yang menunjukkan bahwasanya mereka mensempurnakan hari itu untuk tidak berpuasa dan mereka mengqada pada puasa yang lain. Adapun yang ketiga, tentang para sahabat melatih, mengajak anak-anak mereka untuk puasa Ashura juga. Ini menunjukkan wa fi hadzal hadis tamrinus sibyan 'ala ta'at wa ta'widuhumul ibadat walakinnahum laysu mukallafin. Hadis ini menunjukkan bahwa ya, melatih anak-anak untuk ketaatan dan membiasakan mereka untuk beribadah. Akan tetapi mereka tidak dibebani, tidak diwajibkan. Lakinnahum laysu mukallafin. Qala al-qadhi wa qad ruwiya an Urwah annahum mata ataqu as-sawm wajaba alaihim. Diriwayatkan dari Urwah mengatakan bahwasanya orang anak-anak kalau dia kuat maka wajib berpuasa. Wa hadha ghalatun maddudun bil hadits sahih. Maka ini pendapat ini yang mewajibkan kepada anak yang kuat berpuasa ini adalah tertolak. Karena hadis rufi' al-qalam an thalatha. Puasa apa? Pencatatan itu pena diangkat dari tiga orang, sebian hatta yahtalim. Anak sampai dia bermimpi. Baik, di sini juga kita melihat bahwa puasanya anak-anak yang melatih berbeda dengan puasanya orang dewasa yang beribadah. Ya. Jadi jangan anak-anak kita yang berlatih kita suruh dia seperti kita yang berpuasa. Harus serius, harus begini, jangan. Kita dalam memberikan pelatihan. Ya, ini yang kita latih di situ adalah kemampuan dia untuk menahan rasa lapar. Ya. Kita boleh dia kasih dia mainan. Tentu mainan tidak merusak. Ya, seperti tadi dibuatkan mainan. Sehingga dengan main-main tadi dia lupa, dia lapar. Asik. Nah, boleh dengan main-mainan yang disesuaikan zamannya. Tapi ingat, ya, jangan yang merusak. Oh, bagaimana dikasih dia PlayStation? Ya boleh, silakan. Tapi jangan yang ya, jangan yang merusak dia. Karena di PlayStation ini ada yang gambar-gambarnya merusak dan seterusnya. Mungkin di PlayStation-nya main bola misalkan. Ya, enggak apa-apa. Ya. Atau apa sesuatu yang melengahkan dia. Nah, ini metode di dalam mengajar anak bagaimana membiasakan anak untuk beribadah. Yang kedua, perlakuan kepada anak-anak tidak sama dengan dewasa. Ya, disesuaikan. Wallahu taala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Kita lihat kalau seandainya ada pertanyaan. Saya ingin mengadakan perjalanan jauh. Saya jamakkan sholat asar di waktu zuhur. Ternyata tidak jadi berangkat karena mobil rusak. Bagaimana sholat asar saya? Lebih baik diulang. Ya. Makanya sebelum berangkat itu belum boleh kita menjamaknya. Kecuali dalam keadaan darurat. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia berangkat setelah tergelincir matahari, maka dia sholat zuhur, kemudian dia berangkat. Sholat asarnya nanti di waktu asar. Tapi kalau seandainya dia berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau berangkat lalu sholat zuhurnya diakhirkan ke asar. Ya, mungkinkah beliau sholat di tengah jalan, yakni baru masuk zuhur ya turun? Sangat mungkin. Karena padang pasir itu gampang sekali kita sholatnya. Ya, enggak ada air kita bertayamum. Tapi kenapa tidak mendahului sholat di awal? Nabi mentakhir sholat asar. Sholat zuhur ke asar. Karena melihat kondisi perjalanan. Ya. Perjalanan itu terkadang gini, kita punya semangat untuk melanjutkan perjalanan. Ya, kalau dibawa ujo kendaraan motor sedang asik menggas misalnya. Kalau bawa oto asik sedang asik memijak gas kuat. Sudah lanjutkan dulu. Ya. Kalau kita sendirian, ada lagi yang lain kan gitu ya. Ada yang lain dengan kita. Turun dulu, berhenti dulu, lama lagi. Ya, banyak yang sudah lanjutkan. Nanti masuk waktu asar, baru pada saat itu dikerjakan sholat zuhur dan asar jamak takhir. Ya, dan ini perjalanan ini butuh tenaga. Butuh apa namanya semangat untuk melaksanakan perjalanan. Nah, di sini diperhatikan, ya, maka boleh kita mengundurkannya. Oh, kita dengar azan, sudah lanjut aja dulu, kada musafir. Ya, nanti waktu asar baru kita mentakhirnya. Wallahu a'lam. Anda mau bertanya, Bu Elvi. Kami bersaudara 7 orang. 3 laki-laki, 4 wanita. Peninggalan kedua orang tua kami sebuah rumah bernilai 500 juta. Kalau rumah itu kami jual, berapa kami yang berapa boleh yang kami sedekahkan atas nama orang tua kami? Dan sisanya bagaimana pembagiannya? Berhubung kami dari Kota Bukit Tinggi. Oh, ini ya. Jadi mana yang dipakai aturan adat atau perintah agama? Gampang aja jawabannya. Kita ini Muslim atau bukan Muslim? Kalau kita Muslim, pakailah adat, pakailah agama. Kalau kita orang Minang, pakailah adat yang berdasarkan Al-Quran. Kayak gitu nah. Adat bahasa di syara', syara' bahasa di kitabullah. Maka tidak boleh ada adat yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini selalu dalam masalah pembagian harta warisan selalu mengedepankan adat. Subhanallah. Coba kita perhatikan ayat 14 itu dari surat An-Nisa, ancaman. Ancaman masuk api neraka bagi orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam masalah apa? Masalah pembagian warisan. Ya. Untuk masalah ini, pertama, berapakah boleh kita sedekahkan? Terserah. Sesuai dengan kesepakatan. Karena harta beliau sudah menjadi hak warisan. Ya. Kecuali kalau beliau mewasiatkan. Jika dia mewasiatkan, wajib kita tunaikan selama wasiat ini tidak bertentangan. Yang pertama, tidak boleh berwasiat kepada untuk ahli waris. Yang kedua, tidak boleh nilainya melebihi dari sepertiga. Kalau dia tidak berwasiat, maka harta itu jatuh menjadi harta warisan yang akan dibagi. Tapi kalau seandainya kita sepakat dengan saudara bertujuh, bagaimana sepertiganya kita akan bagikan, kita berikan, sedekahkan atas nama orang tua, wah itu terserah sesuai dengan kesepakatan. Ya. Lalu setelah itu bagaimana pembagiannya? Maka harta yang tersisa itu dibagi berapa? Dibagi 10. Ya, dibagi 10. Anak laki-laki mendapatkan 2/10, anak perempuan mendapatkan 1/10. Ya. Jadi tadi kan 3 laki-laki, 4 perempuan. Lain, maka yang laki-laki ini tambahan 3 lagi menjadi 10. Betul ya? Karena perempuan separuh laki-laki. Laki-laki 2 kali perempuan. Maka untuk laki-laki, untuk laki-laki, untuk laki-laki, perempuan, perempuan, perempuan, perempuan. Dah? Nah, jadi pembagiannya itu kembali kepada ya sisa. Taib, maaf terlupa, nama anak Edi Saputra dari Bukit Tinggi. Ahlan wa sahlan. Taib, demikian dulu yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Shalawat Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.